yang didapati oleh kaum muslimin, yaitu keadaan dakhan. Dakhan di sini maksudnya adalah kabut asap. Sudah tidak suci lagi, sudah tidak bersih lagi. Ini keadaan yang kedua yang dihadapi oleh kaum muslim. Ini sebabnya adalah karena ada orang-orang munafik di dalam kaum muslimin. Kemudian juga perkara-perkara baru yang masuk ke dalam kaum muslimin. Sehingga tidak ada lagi kesucian. Dan itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi kesucian ajaran. Dia seperti ada udara dimasuki debu. Ataupun ada ruangan dimasuki asap. Jadi tidak sudah tidak suci lagi. Nah, kemudian di bab yang kedua, penulis kemudian menguatkan kembali hati kita bahwa bagaimanapun keadaan yang dimiliki oleh kaum muslimin, Allah akan memenangkan agamanya dan pengikutnya. Ini setelah menceritakan tentang begitu banyak keadaan kaum muslimin, yaitu memiliki dua sifat tadi, wahan, lemah, ditindas, sulit untuk beragama, sulit untuk melaksanakan syariat Islam. Kemudian dakhan itu adalah tidak putih, tidak bersih, sudah tercampur. Itu dakhan. Nah, kemudian penulis menguatkan kembali hati kita. Bagaimanapun keadaan kaum muslimin, Allah akan menolong. Allah akan menegakkan agamanya dan pengikutnya. Nah, kemudian setelah itu, baru setelah itu penulis menyebutkan bahwa bagaimana kaum muslimin bisa bangkit kembali. Ya, bagaimana kaum muslimin bisa bangkit kembali. Disitulah penulis kemudian menyebutkan cara-cara. Bagaimana kaum muslimin bisa bangkit. Salah satu caranya yaitu memahami sumber-sumber yang ada dalam agama Islam dengan pemahaman yang benar. Kondisi wahan dan kondisi dakhan tadi itu disebabkan karena memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang keliru. Ya, dengan pemahaman yang keliru. Maka kemudian di bab yang ketiga dan keempat, penulis menyebutkan solusi. Solusi agar kaum muslimin terlepas dari sifat wahan, lemah, ditindas, tercerai-berai. Dan solusi dari penyakit yang ada tengah kaum muslimin yaitu dakhan. Sudah tidak suci, tidak bersih, tidak putih lagi. Solusinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini semuanya sudah mengklaim. Semua kelompok sudah mengklaim. Mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh, berarti tidak ada perbedaan kalau begitu. Lalu perbedaannya apa? Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Maka timbullah ajaran yang mengajak manusia untuk kembali kepada pemahaman yang benar, yang disebut dengan ajaran salaf. Yang disebut dengan ajaran salaf. Dan keliru orang kalau seandainya mengatakan ajaran salaf ini baju lain dari Wahabi. Ini salah benar, salah fatal. Ya, salah fatal. Karena Wahabi tidak diterima, akhirnya pakai baju lain. Ini tidak benar. Dan ini fitnah. Dan ini adalah tuduhan keji kepada kaum muslimin. Dan ini mencerai-beraikan kaum muslimin. Kalau seandainya kita yang berusaha meniti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sering dituduh mencerai-beraikan kaum muslimin, sebenarnya mereka-mereka itulah yang suka mencerai-beraikan kaum muslimin. Nah, kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai sandaran hukum, maka dia harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, kita harus cari pemahaman yang benar tersebut. Makanya disebutkan oleh penulis pada bab yang kelima tentang salaf. Salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dengan tiga jenis dengan tiga generasi inilah kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dan pasti benar, bukan hanya nyoba-nyoba gitu. Ini bukan produk coba-coba, pasti benar. Kenapa? Karena mereka para salaf sebaik-baik manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Malik Hussein Syaban panjang lebar. Itu namanya kajian manhaj panjang lebar, dan itu secara mungkin secara hati tidak terlalu masuk, atau secara kelakuan sehari-hari tidak terlalu masuk, tetapi itu pondasi dasar beramal. Nah, baru beliau menjelaskan tentang apa itu salaf. Kalau seandainya orang bersandar kepada ajaran salaf, maka disebut salafiyah. Kemudian kapan waktunya, dari mulai kapan-kapan. Ya. Makanya keliru orang kalau mengatakan salaf itu adalah mulai dari zaman Imam Ahmad. Ini keliru. Ini tidak faham salaf. Ya. Dia menganggap salaf itu adalah sebuah organisasi, ada ketua, ada sekretaris, bendahara. Enggak. Salaf itu tata cara beragama. Ya, itu di bab yang kelima. Kemudian di bab yang keenam, ada beliau menyebutkan syubhat dan jawabannya. Kalau begitu, bolehkah kita bernama salafi? Ajaran kita salafiyah. Maka jawabannya kata beliau, boleh. Kenapa? Kalau kita dahulu, kalau kaum muslimin dahulu di Mekah, saya muslim, yang lainnya dari Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy, kafir, musyrik. Itu jelas. Muslim, kafir, musyrik. Bedanya jelas. Sesudah masuk banyak kaum muslimin, banyak manusia ke dalam ajaran Islam, maka menjadi kaum muslimin. Nah, sesudah masuk dahan yang tadi akhirnya tidak suci lagi, tidak putih lagi, maka akhirnya kita mengatakan kita adalah muslim ahlus sunnah wal jamaah. Karena ada yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Keyakinan dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah ada yang menyimpang. Ada orang-orang rafidah, syiah. Ada orang-orang khawarij. Ada orang-orang murjiah. Ada orang-orang mu'tazilah. Ada yang menyimpang. Orang-orang rafidah terlalu berlebihan mengagungkan ahlul bait. Orang-orang khawarij terlalu meremehkan ahlul bait. Orang-orang mu'tazilah terlalu mendewakan akal. Orang-orang murjiah terlalu mendahulukan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan rahmat Allah sehingga lupa nerakanya Allah. Orang bermaksiat tidak berkurang dosa, tidak berkurang pahalanya, tidak berkurang imannya. Nah, karena ada kelompok-kelompok ini, ditambah lagi nanti kaum tasawuf yang terlalu menyimpang sampai kepada keyakinan akidah ahlu wahdatul wujud yang menyatakan Allah dan semua alam semesta adalah Allah. Karena ada kelompok-kelompok ini, akhirnya harus ada penamaan baru. Dan penamaan itu berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah adalah diambil dari hadis Rasul, jamaah diambil hadis Rasul. Baik. Timbul lagi Ahlu sunnah wal jamaah, semuanya mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ternyata di dalam pengakuan tersebut terdapat pengakuan saja. Padahal banyak penyimpangan. Di antaranya penyimpangannya adalah dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Makanya kelompok selain ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak bersandarkan kepada pemahaman para salaf. Mereka yang bersandarkan akal, ada yang bersandarkan penelitian, ada yang bersandarkan nenek moyang. Tapi ngaku ahlu sunnah wal jamaah, otomatis perlu nama baru. Nama barunya adalah Salafiyah. Nama barunya Salafiyah. Yaitu orang-orang muslim yang haluannya ahlu sunnah wal jamaah, yang pemahamannya berdasarkan salafus soleh. Begitu ceritanya. Nah, di bab yang ke 7 yang kita sekarang ini di dalamnya, itu tadi pengulangannya. Jadi ceritanya begitu. Kitab ini ceritanya begitu. Paham Pak Eva? Ya, minimal itu paham ya. Dan minimal yang sudah sering setiap bulannya baca kitab sama saya ini, kembali murojaah. Jadi cerita kitab itu begitu ceritanya. Kerangka berpikir penulis ketika menulis kitab itu begitu. Melihat keadaan kaum muslimin, kemudian setelah itu beliau kembali mengangkat perasaan kaum muslimin, Allah pasti menolong agamanya. Kemudian beliau setelah itu di bab yang ketiga dan keempat, beliau memberikan solusi agar menanggulangi keadaan tadi. Solusinya tadi yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Nah, kemudian ada orang memberikan syubhat. Kenapa harus salaf? Kenapa enggak muslim saja? Orang di dalam Al-Quran disebutkan huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang menamakan kalian kaum muslimin. Kenapa enggak muslim saja? Maka jawabannya tadi, semua orang ngaku muslim. Ya, kalau itu di zaman Rasulullah mungkin. Tapi sekarang sudah masuk muslim-muslim yang aneh-aneh. Ajaran-ajaran ke dalam ajaran Islam yang disebut dengan apa tadi? Dakhan tadi. Ya. Ada yang mendahulukan akal, ada yang beragamanya seperti ini, ada yang beramalan seperti itu. Maka perlu nama baru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pun harus dibedakan mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar. Yaitu dengan kata salaf. Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman salaf. Nah, di bab yang ketujuh ini, penulis ingin menyebutkan antara ada hadis-hadis yang menceritakan tentang salafiyah dan kelompok yang selamat, kelompok yang diberikan pertolongan. Ya. Jadi ketika seseorang sudah mengenal tadi salafiyah, maka di sana terdapat hadis-hadis tentang al-firqatun najiyah. Karena saya berharap antum, Bapak dan Ibu sekalian, menghafal istilah-istilah ini. Karena ini istilah-istilah syar'i. Firqah najiyah. Meskipun tidak bisa bahasa Arab, akan tetapi dihafal. Al-firqah an-najiyah. Yang artinya golongan yang selamat. Dan ini kembali menguatkan tadi bahwa yang mengikuti ajaran salaf akan selamat. Ya, akan selamat. Yang kedua yaitu at-ta'ifah al-mansurah. Yaitu kelompok yang diberi kemenangan atau diberikan pertolongan. Kemenangan lebih tepatnya. Nah, Ini dua istilah ini yang dipelajari pada bab ketujuh yang kita sekarang. Kalau saya lihat batasan yang sudah kita pelajari, penulis menyebutkan hadis-hadis tentang ini dan itu. Dan hadis-hadis tentang firqah najiyah, golongan yang selamat, ta'ifah mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan, hadisnya kata penulis mutawatir. Mutawatir artinya apa? Hadis-hadis tentang yang menceritakan golongan yang selamat, kelompok yang diberikan kemenangan ini, hadis-hadisnya diriwayatkan oleh banyak sahabat dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, ini menguatkan tadi solusi yang diberikan oleh penulis dari sekian masalah. Apa tadi masalah yang pertama? Wahan, ya. Kemudian apa? Dahan. Ini masalah ini solusinya adalah salaf, kembali kepada ajaran salaf, memahami Al-Qur'an dengan pemahaman para salaf, ajarannya disebut salafiyah. Orang yang mengikutinya disebut salafi. Dan ini bukan ajaran baru. Bukan ajaran baru. Akan tetapi ingin mengembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah yang benar, dipahami dengan pemahaman yang benar. Nah, untuk menguatkan ini disebutkanlah oleh penulis hadis-hadis tentang Ta'ifah Mansurah, kemudian Firqah Najiyah. Begitu cerita bab apa? Cerita buku ini. Makanya kita sekarang melanjutkan bab yang ketujuh yang menyebutkan tentang ini. Yang menyebutkan tentang golongan yang selamat, kelompok yang diberikan kemenangan. Merekalah orang-orang yang disebut dengan mengikuti ajaran salafiyah. Ustaz, berarti kita selamat dong. Kita berarti dapat kemenangan dong. Dapat kalau benar-benar mengikuti ajaran salaf. Kalau benar-benar mengikuti salafiyah. Jadi ingat ya, salaf itu para sahabatnya. Salafiyah yaitu metodenya, metode para sahabat. Salafi orang yang mengikuti ajaran salaf. Ya. Salaf para sahabat dapat ridho Allah, dijamin surga, diampuni dosanya oleh Allah. Ajaran salaf tentunya pasti benar. Adapun salafi, maka dilihat apakah dia benar-benar ikut atau tidak. Atau hanya sekedar nama, sekedar casing. Ya, ini para ikhwah. Dan ini yang sering kita dituduh. Pina paling bujur serongan. Nah, jawabannya tidak. Kita tidak mengklaim pina paling bujur serongan. Yang paling bujur itu adalah beragamanya. Tidak mungkin beragamanya para sahabat keliru. Kenapa? Karena mereka dapat ridho Allah, mereka dapat surga, diampuni dosa, dan semisal. Paham sekarang? Terbuka sekarang? Bab. Makanya penting sekali sebenarnya kitab ini. Tapi jadwalnya cuma sebulan sekali. Tapi tidak mengapa. Ya, saya sekarang lebih sering memakai kaedah dalam hidup itu, mala yudraku kulluh, la yudraku julluh. Sesuatu yang tidak dicapai, bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Gak apa-apa, sedikit-sedikit. Ya. Di dalam menjauhi maksiat juga begitu. Yang tidak bisa ditinggalkan, maka sebentar pelan-pelan. Insya Allah akan menjadi kuat. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Paham sampai sini para ikhwah, Bapak Ibu? Baik, kita baca sekarang. Kita sudah baca beberapa hadis, ya. Yang pertama hadis-hadis yang melarang perpecahan umat. Lihat halaman 54 dalam buku terjemahan saya, hadis-hadis yang melarang perpecahan umat. Itu menunjukkan bahwa umat Islam ini nanti akan terpecah belah sebagaimana kaum Yahudi, kaum Nasrani. Tentunya terpecah belahnya sebabnya apa? Sebabnya agama. entah itu duniawi yang ingin dia capai dunia, ataupun terpecah belah karena memahami agama. Sehingga pemahaman berbeda-beda, akhirnya terpecah belah. Ada kelompok ini, ada kelompok itu. Kemudian di poin yang kedua, penulis menyebutkan hadis-hadis tentang ta'ifah mansurah. Kelompok yang diberikan kemenangan. Istilahnya, semoga bisa dihafal ya. Ta'ifah mansurah. Ya. Kelompok yang diberikan kemenangan. Dan ini janji. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada umatku yang memperjuangkan kebenaran dan mereka diberikan kemenangan. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itulah orang-orang yang bermanhaj salaf. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti Nabi dan para salaf. Nabi dan para sahabatnya. Ini para ikhwah dirahmati. Kemudian di nomor 3 penulis mengatakan sifat-sifat firqah najiyah. Ya, sifat-sifat kelompok yang selamat dan ta'ifah mansurah, kelompok yang dimenangkan. Apakah antara keduanya ada perbedaan pengertian dan perbedaan? Ada pertentangan pengertian dan perbedaan. Lihat, ya. Sekarang penulis mengupas ini. Nah, kalau saya mulai dari tadi langsung ke sini enggak paham. Ini kisah apa Ustaz ini? Makanya harus saya mengulang meskipun waktu lewat, enggak jadi masalah. Ya. Ya. Baik, kita sekarang menyebutkan poin ketiga di halaman 61, penulis mengatakan "Awsaful firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah, hal bainahuma ta'arudun wa taghayur?" Sifat-sifat firqah najiyah, golongan yang selamat, dan ta'ifah mansurah, kelompok yang dimenangkan. Apakah antara keduanya ada pertentangan pengertian dan perbedaan? Para ikhwah, begini. Kita tadi katakan agar kaum muslimin terlepas dari kondisi wahan dan dahan, maka kembali kepada ajaran salaf. Taib. Apa hubungannya dengan ta'ifah mansurah, kemudian firqah najiyah, Ustaz? Karena golongan, karena para sahabatlah yang mendapatkan kemenangan dan yang mendapatkan keselamatan. Nah, makanya sekarang penulis menyebutkan apa perbedaan antara, adakah perbedaan antara ta'ifah mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan, dengan firqah najiyah. Kenapa namanya beda? Adakah mereka perbedaan di antara mereka ini, di antara dua nama ini? Kita baca. Waradat al-akhbar as-sahiha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bita'ini awsafil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah manhajan wa hala. Terdapat berita-berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penentuan sifat-sifat golongan yang selamat dan kelompok yang dimenangkan, baik manhaj maupun kenyataannya. Ammal manhaj faqad waradat thalathatu alfadhin bitahdidi malamihihi. Adapun tentang manhaj mereka, jadi sama sebenarnya. Salafiyah dengan ta'ifah mansurah dengan firqah najiyah, sama ini. Ini sinonim. Ya, sama. Salafiyah adalah ta'ifah mansurah, adalah firqah najiyah. Sama dia. Nah, sifat-sifat mereka ini, perhatikan. Yang pertama, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja yang berada pada jalan yang aku dan sahabatku tempuh hari ini. Ini sifat disebutkan dalam hadis. Orang salaf adalah yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Makanya keliru, fatal. Orang yang mengatakan ajaran salaf itu dimulai dari ajarannya Imam Ahmad. Ini kenapa? Karena terlalu menganggap bahwa ajaran salaf itu organisasi. Seakan-akan ada pendirinya. Enggak. Dia tata cara beragama. Dia tata cara beragama. Ya. Sifat pertama dari golongan salafiyah ataupun dari firqah najiyah ataupun dari ta'ifah mansurah, sama ini. Sifat pertama, yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya pada hari itu mereka menjalankannya. Atau tepatnya, siapa saja yang berada pada jalan Nabi dan sahabatnya yang mereka tempuh hari ini. Ini golongan pertama. Ini sifat pertama. Ya. Sifat yang kedua, al-jamaah kama fi hadis Anas wa Sa'ad radhiyallahu anhuma. Jamaah sebagaimana dalam hadis Anas dan bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Jamaah artinya kesatuan. Ciri golongan salaf, ciri firqah najiyah, ciri ta'ifah mansurah selalu bersatu. Tidak ingin berpisah dari kesatuan kaum muslimin. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalath. Al-thayyibu zani, wal-nafsu bin-nafs, wal-tariku lidini al-mufariku lil-jamaah. Artinya, tidak halal darah seorang muslim kecuali salah dengan sebab salah satu dari tiga sebab. Pertama, seorang yang sudah menikah berzina. Ini dirajam sampai mati. Yang kedua, seorang yang membunuh, dikisas sampai mati. Yang ketiga, seorang yang berpisah dari jamaah. Dari kesatuan kaum muslimin. Murtad maksudnya. Ya? Berpisah dari kesatuan kaum muslimin. Makanya orang khawarij kan berpisah dari kesatuan kaum muslimin. Keluar dari kepemimpinan yang sah. Maka berhak diperangi. Ya, berhak diperangi. Ini para ikhwah. Nah, ini sifat yang kedua dari salafiyah, ta'ifah, mansurah. Kemudian apa? Firqah najiyah. Yang ketiga, as-sawadul a'zam. Sifat yang ketiga adalah as-sawadul a'zam, kelompok paling besar. Kama fi hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Maksud kelompok yang paling besar di sini maksudnya adalah kesatuan kaum muslimin yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kelompok-kelompok kecil yang bikin ajaran baru, bukan. Ustaz, yang salafi di daerah saya sedikit, berarti saya bukan ajaran yang benar dong. Bukan firqah najiyah, bukan ta'ifah mansurah. Maka jawabannya gimana? Yang dilihat bukan per daerah, akan tetapi kesatuan kaum muslimin secara umum. Paham ini Pak Yaqwa? Jadi sifat yang ketiga, as-sawadul a'zam, kelompok yang besar. Kelompok yang besar maksudnya yang berajarkan kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. Kemudian penulis mengatakan, وَهَذِي الْأَلْفَاظُ النَّبَوِيَّةَ الصَّحِيحَةَ تَتَّفِقُ وَلَا تَفْتَرِقُ وَتَأْلِفُ وَلَا تَخْتَلِفُ وَتَجْتَمِعُ وَلَا تَمْتَنِعُ كَمَا بَيَّنَّ فَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الْآجُرِّي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمُسْتَطَابِ الشَّرِيعَةِ. Lafaz hadis yang sahih ini maknanya satu dan tidak berbeda. Sinonim tidak berselisih. Segaris tidak bertolak belakang. Antara, apa tadi sifat-sifatnya? Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Kemudian al-jama'ah. Kemudian as-sawadul a'zam. Ini sama. Tidak ada beda. Ya, segaris, sejajar, tidak ada perbedaan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Ajurri. Al-Ajurri, ulama besar di abad ke-4 Hijriah, kalau tidak salah. Al-Ajurri. Ini ulama Islam abad ya, abad ke-10 malahan, afwan, salah. Abad ke-10. Yang beliau sebentar, oh salah, Al-Ajurri beliau wafat abad keempat, betul kan saya, abad keempat beliau wafat pada tahun 360-an Hijriah. Ini ulama abad keempat, berarti 400-an ya. Dan semakin dekat ulama dengan zaman kenabian, semakin benar ajaran mereka. Ya. Al-Ajurri berkata dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Ia berkata, "Tsumma innahu shalawatullahi wa salamu alaihi su'il minan manin najiyah faqala alaihi salatu wassalam fi hadits ma ana alaihi al-yawma wa ashhabi wa fi hadits as-sawadul 'azam wa fi hadits wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah. Qultu ana al-qa'il ajuri wa ma'aniha wahidatun insyaallah." Lihat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa an-najiyah?" An-najiyah, golongan yang selamat. Beliau menjawab dengan jawaban yang ada dalam hadis, "Siapa saja yang berada pada jalan yang aku dan sahabatku tempuh hari ini." Juga beliau menjawab dengan jawaban yang hadis kedua, al-jama'ah. Dan juga dalam hadis yang ketiga, as-sawadul a'zam, yaitu kelompok yang paling besar dan jama'ah. Yang ada dalam hadis keempat, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Kemudian saya, yaitu al-ajurri, berkata, maknanya satu insyaallah. Maksudnya dari kata al-jama'ah, kesatuan kaum muslimin. Kemudian as-sawadul a'zam, kelompok yang paling besar. Kemudian ma'an alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku tempuh hari ini. Kemudian kesatuan kaum muslimin. Ini semuanya sama. Satu arti. Dan itulah sifat-sifat orang yang selamat. Orang yang diberikan kemenangan. Itulah sifat-sifat orang-orang yang bermanhaj salaf. Senantiasa selalu ingin satu dengan kaum muslimin. Senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat yang mereka tempuh hari itu. Senantiasa kelompok mereka berkumpul dalam kelompok yang besar dari kaum muslimin. Tidak menyempal dari kaum muslimin. Itu dia. Kemudian, قال أبو أسامة الإهلالي صدق وبرف الأمر كما قال أن هذه الطائفة المنصورة هي الجماعة لأن الجماعة ما فوق ما وافق الحق ولو كنت وحدك كما عرفها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Ini penting nih, perhatikan nih, ini manhaj nih. Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali berkata, ini beliau penulis kitab ini, Syekh Abu Usama, nama aslinya Salim al-Hilali, berkata, Al-Ajuri berkata benar dan baik. Memang persoalannya seperti yang dia katakan. Karena Taifah Mansurah itu adalah Al-Jama'ah. Dan Al-Jama'ah adalah yang sesuai dengan kebenaran. Walau kamu hanya sendirian. Ya, ini menjadikan kita tetap teguh dengan kebenaran. Meskipun sendirian. Kita tetap disebut dengan Firqah Najiyah. Tetap disebut dengan Taifah Mansurah. Kalau memegang apa? Kebenaran. Tetap disebut golongan yang selamat. Kelompok yang diberikan kemenangan. Tetap. Kalau memegang kebenaran. Meskipun sendirian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini yang sering kita susah menjawabnya. Kalau bujur ajaran nikam. Kenapa yang melakukan sedikit sebanjaran kada sama lah nikam. Maka jawabannya ini. Yang diberikan kemenangan, diberikan keselamatan adalah yang memegang kebenaran walaupun sendirian. Ya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Amr bin Maimun Al-Audi rahimahullah qadima alaina Mu'adz bin Jabal ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawaqa hubbuhu fi qalbi. فلزمته حتى واريته في التراب بالشام ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة قال عمر بن ميمون فقيل لعبد الله بن مسعود وكيف لنا بالجماعة فقال لي يا عمر بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة innamal jamaah ma wafaqa ta'atillah wa in kunta wahdak. Artinya ini cerita tadi yang ingin mendalili tadi bahwa orang kalau berjalan di atas kebenaran meskipun sendirian maka disebut sebagai apa? Golongan yang selamat, golongan yang diberikan kemenangan, disebut sebagai jamaah. Ya. Meskipun sendirian asalkan dia di atas kebenaran. Nah, beliau menceritakan dalilnya ini. Ceritanya begini. Saya baca. Dari Amr bin Maimun al-Audi rahimahullah. Seorang tabi'i, Amr bin Maimun. Tabi'i itu yang melihat sahabat. Muridnya sahabat. Beliau berkata, Mu'ad bin Jabal mendatangi kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu masuklah ke dalam hatiku perasaan cinta kepadanya. Kemudian aku bermulazamah, belajar sungguh-sungguh dengan Mu'ad. Dengannya sampai aku memakamkannya di Syam. Ini murid terdekatnya Mu'ad, Amr bin Maimun. Mu'ad bin Jabal adalah orang yang paling faham halal dan haram dari umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal. Muridnya Amr bin Maimun. Muridnya Mu'ad. Sampai gurunya meninggal, dikuburkan di Syam, baru selesai berguru. Mestinya begitu. Istiqamah. Ya, berguru. Kemudian aku bermulazamah, belajar lagi kepada orang yang paling faqih setelah beliau. Abdullah bin Mas'ud. Paling faqih maksudnya paling paham fikih. Paling faham fikih, paling paham hukum-hukum Islam. Setelah Mu'ad bin Jabal. Yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian pada suatu hari disebutkan kepadanya tentang diundurkannya sholat dari waktunya. Tentang diundurkannya sholat dari waktunya. Maka, jadi ada, ceritanya begini. Ada masalah diundurkan sholat dari waktunya. Maksudnya, sholat yang aturan di waktu di awal waktu, ada kesepakatan untuk diundurkan sholatnya. Ini masalah fikih ya. Kemudian, maka beliau berkata, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian dan jadikanlah sholat kalian bersama mereka sebagai sholat sunnah. Karena sholat di masjid diundurkan, maka silahkan, kata Abdullah bin Mas'ud memberi fatwa. Silahkan kalian sholat di rumah-rumah kalian. Nanti kalau di masjid diikomahkan sholat lagi, ikut lagi sholat di masjid. Tapi sholatnya apa? Sunnah. Tetapi sholatnya sunnah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau Anda misalkan, saya pernah suatu ketika malam. Di sini kan malamnya jam, kalau sholat isya jam 9 gitu. Saya suatu ketika sholat isya di luar. Kalau ingin sholat lagi, kalau pas pulang ke sini ternyata di sini baru sholat lagi. Kalau saya ingin sholat lagi, maka dijadikan sholatnya itu sholat sunnah. Hah? Boleh mengikutinya sebagai sholat sunnah. Nah, Amr bin Maimun berkata, kemudian adakah seseorang bertanya? Kemudian ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, bagaimana sikap kami terhadap jamaah? Wahai Abdullah bin Mas'ud. Jamaah kan mengakhirkan sholat. Kemudian kita sholat sendirian di rumah. Sikap kita kepada jamaah bagaimana? Berarti kita tidak sesuai jamaah dong. Berarti kita keluar dari kesatuan kaum muslimin dong. Paham ini ceritanya Pak? Paham gak? Ya. Jadi diakhirkan sholat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, karena sholat diakhirkan di masjid, sebenarnya itu tidak benar. Kalau begitu sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Di awal waktu. Sholat kalian di rumah-rumah kalian. Kalau di masjid diiqamahkan sholat, datang ke masjid, sholat apa? Sunnah. Nah, ada yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang fatwa beliau ini. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bukankah kita harus bersama jamaah? Bersama kesatuan kaum muslimin? Kenapa kita sekarang mufaraqah? Berpisah dari kesatuan kaum muslimin? Buktinya kita sholat di rumah. Paham ini ceritanya sampai sini? Bagaimana dengan status jamaah kita? Yang sering ajaran kita selalu mengikuti jamaah. Jangan berpecah belah mengikuti jamaah. Sekarang kok kita malah berpecah belah? Nah, Abdullah bin Mas'ud menjawab. Wahai Amr bin Maimun. Sesungguhnya mayoritas jamaah lah yang menyelisihi al-jamaah. Masjid yang mengakhirkan waktu sholat itulah yang sebenarnya menyelisihi apa? Al-jamaah. Karena sebenarnya sholatnya harus dikerjakan di kapan? Di awal waktu. Mereka lah yang menyelisihi jamaah sebenarnya. Mereka yang menyelisihi ajaran sebenarnya. Nah itu dia. Dan al-jamaah, nah ini inti pembicaraan. Dan al-jamaah adalah yang menepati ketaatan kepada Allah meskipun kamu sendirian. Ya. Orang yang mengikuti ajaran Rasulullah itulah yang disebut dengan apa? Jamaah meskipun sendirian. Jadi beliau ingin mengajarkan kepada kita, kebanyakan kesalahan manusia bukan menjadikan itu akhirnya benar. Paham ini? Orang banyak melakukan kesalahan, bukan berarti itu perbuatan benar. Ya, meskipun satu orang yang tetap melakukan kebenaran, tetap teguh dengan kebenaran, maka dia disebut sebagai orang banyak, disebut sebagai jamaah. Meskipun, paham sampai sini para ikhwan? Ya. Jadi misalkan satu desa mengerjakan perbuatan menyimpang dari agama, apakah disebut jamaah ini yang harus diikuti? Tidak. Sedangkan satu orang yang memegang kebenaran menyelisih satu desa tadi, maka apakah dia sendirian? Tidak. Tetapi dia adalah jamaah. Paham sampai sini para ikhwan? Nah, itu pegang itu. Akidah, keyakinan seorang muslim. Kita diperintahkan untuk mengikuti jamaah, mengikuti apa? Kesatuan kaum muslimin. Akan tetapi apabila kebanyakan kaum muslimin melakukan penyimpangan, maka itu tidak disebut jamaah. Dan sebaliknya, jika yang satu orang mengerjakan kebenaran, maka itu disebut jamaah. Paham sekarang ini? Nah, dari kata-kata jamaah-jamaah dari tadi, maka timbullah kadang-kadang ada orang yang berkelompok. Kelompok Islam jamaah. Ya. Yang menganggap bahwasanya harus berjamaah. Tapi akhirnya kalau bikin kelompok sendiri. Nah, ini enggak benar. Karena yang dimaksud jamaah tadi apa? Kesatuan kaum muslimin. Jangan memecah lagi. Tapi bersatulah dalam kesatuan kaum muslimin. Bisa dipahami ini para ikhwah? Demikian. Kita lanjutkan ya sedikit. Abu Syamah ini salah seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Abu Syamah ini adalah ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Nama beliau Abdurrahman bin Ismail Abu Syamah. Dan beliau wafat pada tahun 665 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Ya, abad ke-7 Hijriah. Ini sezaman dengan Imam Nawawi. Abu Syamah mengatakan dalam kitabnya Al-Ba'ith ala Inkari Al-Bid'ah wal Hawadith, menukil riwayat di atas sebagai hujah tentang perkataannya berikut ini. Di mana telah datang perintah memegang teguh al-jamaah, maka yang dimaksudnya adalah berpegang teguh pada kebenaran dan mengikutinya. Walaupun orang yang berpegang teguh itu sedikit dan yang menyelisihnya itu banyak, karena kebenaran ialah apa yang ditempuh oleh jamaah pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tidak perlu memperhatikan banyaknya orang-orang batil sesudah mereka. Nah, ini pemahaman tambahan. Yang disebut jamaah kesatuan banyak tadi yang mengikuti ajaran Rasul. Meskipun sendirian, meskipun sedikit. Adapun orang yang banyak tetapi tidak mengikuti ajaran Rasul disebut jamaah tidak? Tidak. Itu dia. Kenapa begitu? Karena meskipun dia sendirian, meskipun sedikit, asalkan dia memegang kebenaran, maka tetap disebut jamaah. Karena jamaah yang dia ikuti adalah jamaah Nabi dan para sahabat. Begitu sekarang? Paham ya? Para ikhwah? Ini dia. Kemudian kita lanjutkan. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala memuji perkataan ini dalam kitabnya yang hebat Ighatsatul Lahafan min Masaidi Syaitan. Seraya berkata, alangkah bagusnya perkataan Abu Muhammad bin Ismail yang dikenal dengan Abu Syamah dalam kitabnya Al-Hawadith wal Bidah. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan perkataan Abu Syamah di atas. Ya, ini hanya sekedar penekanan saja. Baik. Saya berkata, telah jelas bagi orang-orang yang memiliki sepasang mata bahwa al-jamaah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Ingat itu, Pak. Kita dituntut untuk berjamaah. Tetapi berjamaah bukan hanya sekedar kumpul banyak-banyak. Tetapi bagaimana jamaah ini mengikuti kebenaran. Maka al-jamaah adalah yang mengikuti kebenaran meskipun sedikit. Meskipun sendirian, itu disebut dengan apa? Al-jamaah, artinya kesatuan kaum muslimin. Sedangkan Qa'ifah Mansurah ini telah dinyatakan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penegak kebenaran. Demikian juga kata Qa'ifah, menurut bahasa Arab bisa digunakan dipergunakan untuk menunjukkan satu orang atau lebih. Tadi kita katakan at-Qa'ifah Mansurah, golongan. Kelompok yang situ. Kelompok yang diberikan kemenangan. Kelompok itu menunjukkan sebenarnya apa? Jamaah besar. Tetapi ketika ada Taifah sendirian memperjuangkan kebenaran, maka itu pun disebut apa? Jamaah. Taifah. Meskipun sendirian. Asalkan memperjuangkan kebenaran. Ini sebenarnya menguatkan kita dalam sunnah, dalam akidah yang benar. Menjauhi bid'ah, menjauhi kesyirikan. Meskipun orang banyak melakukan bid'ah, maka kita tetap teguh. Karena kita tetap yakin bahwa kitalah atau orang yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatlah yang disebut dengan Taifah Mansurah. Kelompok yang diberikan kemenangan. Atau Firqah Najiyah. Yaitu golongan yang diberikan keselamatan. Meskipun sendirian. Jadi ini sebenarnya pembicaraan ini menguatkan hati kita untuk tetap di atas sunnah, di atas ajaran Rasul. Meskipun sendirian, ya, di kantor misalkan, dicibir, dicaci, dihina, ataupun dilecehkan karena memegang sunnah Rasul, baik dari penampilan lahiriah ataupun amalan-amalan sehari-hari, maka biarin aja. Karena kita yakin bahwa orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya yang mereka tempuh hari itu adalah Taifah Mansurah dan Firqah Najiyah. Ini para ikhwah. Seorang sastrawan Arab dari kalangan ahli fikih yaitu Ibnu Qutaybah Ad-Dinawari dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis berkata, banyaknya orang mengatakan bahwa untuk dikatakan Taifah paling sedikit adalah 3 orang. Tetapi mereka salah dalam hal ini. Karena kata Taifah bisa menunjukkan 1 orang, 3 orang atau lebih. Sebab kata Taifah bermakna sebagian atau satu. Kadang-kadang pula bermakna satu bagian dari kaum. Sebagaimana firman Allah, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian kelompok orang yang beriman. Ini penulis sedang menguatkan lagi pendapatnya. Bahwa kebenaran tidak harus banyak. Tetapi ta'ifah. Ta'ifah itu bisa sedikit, bisa sendirian. Nah itu dia. Ya, makanya kebenaran bukan diukur dengan banyaknya pengikutnya. Kebenaran ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi pembicaraan beliau tadi hanya sebatas ingin menguatkan kata ta'ifah. Ta'ifah tidak mesti harus banyak. Tetapi ta'ifah adalah kelompok yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya yang mereka tempuh pada hari itu. Itu ta'ifah. Meskipun sedikit. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang penulis menyebutkan tentang kata-kata Taifah Firqah Najiyah, ya. Kenapa sih panjang disebutkan penjelasan ini? Karena ada orang yang membicarakan apa sih itu Firqah Najiyah, kelompok yang selamat? Apa itu Taifah Mansurah, golongan yang diberikan kemenangan? Apa itu? Apakah jumlah yang banyak? Apakah sedikit? Maka beliau ingin menegaskan itu. Bahwa Taifah Mansurah ataupun Firqah Najiyah yang berpegang teguh dengan kebenaran meskipun sedikit. Ya. Nah, cukup kiranya. Ya, ikhwan yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan insyaAllah pada bulan yang akan datang. Yang jelas itu yang tentang Taifah Mansurah ataupun Firqah Najiyah. Dan hafal, istilahnya hafal. Apa yang pertama apa? Taifah Mansurah. Taifah Mansurah. Yang kedua apa? Firqah Najiyah atau Al-Firqatun Najiyah. Demikian. Ada pertanyaan? Pencerahan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ini panjang satu kajian nih. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita baca tadi. Salah satunya adalah berjamaah, tidak keluar dari kesatuan kaum muslim. Makanya yang sering memberontak pemerintah, makanya yang sering mencaci pemerintah, terutama di zaman sekarang sangat mudah mencaci pemerintah tuh. Itu ada semacam menyelisih prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di bawah pemerintahan yang sah, tidak keluar dari jamaah. Tidak keluar dari kesatuan kaum muslimin. Tidak memberontak seperti kaum Khawarij, memberontak Ali bin Abi Thalib. Tidak memberontak seperti kaum Khawarij, memberontak Utsman bin Affan. Nah, itu tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, sebagian sudah kita pelajari tadi. Di antara pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga prinsipnya adalah yaitu bersandar kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bersandar kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang menjadi sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah, bukan hawa nafsu, bukan akal, bukan kebiasaan, bukan adat nenek moyang, bersandar kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah juga adalah bersandar, menyandarkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para salaf. Yang ajarnya disebut apa? Salafiyah. Orang yang mengikuti salafiyah disebut apa? Salafi. Nah, itu. Wallahu a'lam. Apa itu salafi haraki? Ini istilah-istilah seperti ini merusak nantinya. Ya. Istilah-istilah seperti ini. Kenapa? Karena ada yang berpikiran begini. Ada orang yang salafi, tetapi dia pemikiran salafnya mengikuti ajaran salaf di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia orang pergerakan. Haraki itu artinya pergerakan. Pergerakan. Ya. Jadi sukanya bergerak dengan organisasinya. Nah, itu salafi haraki. Pergerakan. Maka ini tidak benar istilah ini. Karena biasanya pergerakan itu harus di bawah penguasa yang sah. Tidak boleh pergerakan malah keluar dari penguasa yang sah. Bahkan sering mencaci pemerintah. Ini jadi istilah seperti ini tidak benar karena ini istilah merusak saja tentang ajaran salaf. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan kelompok yang mereka mengklaim kelompok salaf dan Taifah Mansurah namun mereka biasa mentahdir ustaz-ustaz salaf, ustaz-ustaz Raja TV. Jazakallahu khair. Maka jawabannya, mentahdir itu artinya adalah memperingatkan kaum muslimin agar tidak belajar kepada si fulan, agar tidak berteman kepada sekulan. Itu artinya mentahdir. Ya. Nah, ada orang-orang yang mengaku kelompok salaf ataupun Taifah Mansurah tetapi dia memboikot, mentahdir ustadz-ustadz yang berajaran salaf. Maka ini jangan sampai dijadikan sebagai alat untuk perpecahan. Ya. Sesama kaum muslimin yang patut dilakukan adalah saling menasehati. Kalaupun mentahdir boleh, asalkan bermanfaat. Misalkan, Bapak, saya tahdir. Saya tidak beri salam, saya tidak toleh, saya tidak bicarai. Kenapa Bapak melakukan kesalahan? Main riba. Saya tidak tahdir, saya tidak beri salam. Bapak sedih. Wah, Ustaz gak mau salam sama saya. Gak mau noleh, gak mau ngomong sama saya. Ya. Akhirnya berhenti ribanya. Nah, berarti bermanfaat tidak? Manfaat. Nah, proses tahdir begitu. Ya, proses memboikot begitu. Agar bermanfaat. Sehingga orang kembali lagi kepada kebenaran. Adapun ustadz-ustadz yang mengajari salaf, kemudian ditahdir, maka ini terlalu berlebihan dalam proses mentahdir. Dalam proses memperingatkan kaum muslimin tentang kebatilan. Ya, ini tidak benar. Dan ini nanti memecah belah kaum muslimin. Dan salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah dengan memecah belah, mencerai-beraikan kesatuan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'isa syaitan an ya'budahul musallun." Artinya, para syaitan sudah putus asa untuk mengajak manusia menyembahnya. Putus asa dia. Walakin fit tahrisy bainahum. Tetapi syaitan tidak pernah putus asa untuk mencerai-belaikan kaum muslimin. Nah, saya takut proses tahdir mentahdir serampangan ini dikhawatirkan nanti mencerai-beraikan kaum muslimin. Harus memang ustadz yang ataupun siapa saja yang melakukan penyimpangan, terutama pemimpin agama, public figure, harus diingatkan kaum muslimin. Oh, ini salah, jangan sampai belajar kepadanya. Harus, akan tetapi jangan bermudah-mudah. Karena nanti akan memasukkan kita kepada kelompok-kelompok. Oh, kelompok ini, kelompok ustadz ini, kelompok ustadz TV ini, kelompok. Enggak. Semuanya bersatu dalam pemahaman salaf. Jika dia benar-benar di atas pemahaman salaf, maka itulah ustadz yang paling patut untuk kita ambil ilmunya. Demikian ya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.